Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2 yang dimulai pada halaman 282. Kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Bab kedua, tentang sebab-sebab yang memudahkan untuk bangun malam, tentang malam-malam yang disunatkan menghidupkannya, tentang keutamaan menghidupkan malam dengan ibadah, tentang waktu di antara maghrib dan isya, dan tentang cara membagi malam. Keutamaan menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya. Bersabda Nabi SAW menurut apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang terutama dari salat-salat pada sisi Allah ialah salat maghrib, di mana tidak dikuranginya pada orang musafir dan pada orang mukim. Dibukakannya dengan salat maghrib itu akan salat malam, dan ditutupkannya dengan salat maghrib itu akan salat siang. Maka barang siapa bersolat maghrib dan bersolat dua rakaat sesudahnya, niscaya dibangun oleh Allah baginya dua istana dalam surga. Diriwayatkan Abu Walid Yunus bin Ubaidillah. Berkata orang yang meriwayatkan hadis ini, saya tidak tahu istana itu daripada emas atau perak. Dan barang siapa bersolat sesudah maghrib 4 rakaat, niscaya diampunkan dosanya 20 tahun. Atau dia bersabda 40 tahun. Diriwayatkan oleh Ummi Salmah dan Abu Hurairah radhiyallahu an daripada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat 6 rakaat sesudah maghrib, niscaya disamakan baginya dengan ibadah setahun penuh, atau seolah-olah ia mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dari Sa'id bin Jubair, dan dia menerima dari Sauban, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriktikaf di antara maghrib dan isya, dalam masjid tempat bersolat jamaah, di mana ia tidak berkata-kata selain dengan solat atau membaca Al-Quran, niscaya berhaklah ia pada Allah untuk dibangun baginya dua istana dalam surga. Dan jauh perjalanan dari masing-masing kedua istana itu 100 tahun. Dan ditanamkan untuknya di antara kedua istana itu tanaman. Kalau sekiranya dikelilingi oleh penduduk dunia, niscaya termuatlah mereka semuanya. Bersabda Nabi SAW, barang siapa mengerjakan sholat 10 rakaat di antara maghrib dan isya, niscaya didirikan oleh Allah untuknya suatu istana dalam surga. Lalu Umar radhiyallahu an menyaut, jadi banyaklah istana kita, SAW. Bagi Allah adalah lebih banyak dan lebih utama. Atau Nabi SAW mengatakan lebih baik. Dan dari Anas bin Malik, radhiyallahu an, di mana ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mengerjakan sholat maghrib dengan berjamaah, kemudian sesudahnya lalu mengerjakan sholat dua rakaat dan tiada berkata-kata dengan sesuatu di antara yang demikian itu tentang urusan duniawi, di mana dibacakan pada rakaat pertama surat Al-Fatihah 10 ayat dari permulaan surat Al-Baqarah, 2 ayat dari pertengahannya, dan wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard, sampai pada akhir ayat dan qul huwallahu ahad 15 kali. Kemudian ia rukuk dan sujud. Maka apabila ia telah berdiri pada rakaat kedua, maka dibacanya surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan 2 ayat sesudahnya sampai kepada firman-Nya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan 3 ayat dari akhir surat Al-Baqarah dari firman-Nya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai kepada akhir ayat. Dan kul huwallahu ahad 15 kali. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan pahalanya pada hadis itu di luar dari hinggaan. Berkata Qaras bin Wabrah, dia itu sebagian dari Abdal, yaitu wali Allah yang datang ganti berganti. Aku berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, ajarilah aku akan suatu yang akan aku kerjakan pada tiap-tiap malam. Menjawab Nabi Khidir alaihissalam, apabila engkau telah mengerjakan sholat maghrib, maka bangunlah sampai kepada waktu sholat isya. Mengerjakan sholat tanpa berkata-kata dengan seseorang. Dan hadapilah sholatmu itu di mana engkau di dalamnya. Berilah salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Bacalah pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali dan Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Apabila engkau telah selesai dari sholat itu, pulanglah ke rumahmu. Dan janganlah bercakap-cakap dengan seseorang. Dan bersolatlah 2 rakaat. Bacalah surat Al-Fatihah dan Qul Huwallahu Ahad 7 kali pada tiap-tiap rakaat. Kemudian sujudlah sesudah membaca salam pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacalah istighfar pada Allah Ta'ala 7 kali. Dan bacalah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim 7 kali. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud dan duduklah dengan lurus. Angkat kedua tanganmu dan bacakan. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Ilah Al Awliyan wal Akhirin, Ya Rahman Dunya wal Akhirah, Wa Rahimahuma, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Artinya, wahai yang hidup, wahai yang berdiri sendiri, wahai yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan bagi mereka yang dahulu dan mereka kemudian, wahai yang maha pengasih bagi dunia dan akhirat, dan yang maha penyayang bagi keduanya, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Tuhan, wahai Allah, wahai Allah, wahai Allah. Kemudian bangunlah di mana engkau mengangkatkan kedua tangan, dan berdoalah dengan doa tadi. Kemudian tidurlah di mana engkau kehendaki di atas lusuk kanan dengan menghadap kiblat. Dan berselawatlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan teruslah berselawat kepadanya sehingga engkau dibawa tidur berjalan. Maka aku berkata kepada Khidir Alaihissalam, aku ingin engkau memberitahu kepadaku dari siapakah engkau mendengar ini. Menjawab Khidir alaihissalam, sesungguhnya aku datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dia diajarkan doa ini dan diwahyukan kepadanya, maka adalah aku di sisinya. Yang demikian itu adalah dengan kehadiranku. Lalu aku pelajari dari siapa yang mengajarkan doa itu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa doa dan salat ini bagi barang siapa yang selalu mengerjakannya dengan keyakinan yang baik dan niat yang benar, niscaya akan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia keluar atau meninggal dunia. Dan telah dikerjakan yang demikian oleh sebagian manusia. Lalu ia bermimpi dimasukkan ke dalam surga dan dia melihat dalam surga itu nabi-nabi. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya dan bercakap-cakap dengan dia. Dan mengajarinya. Kesimpulannya, bahwa apa yang dinukilkan tentang keutamaan menghidupkan malam dengan amalan di antara maghrib dan isya adalah banyak. sehingga ditanyakan kepada Ubaidillah, bekas budak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sholat yang tidak fardu? Ubaidillah menjawab, ada, yaitu di antara maghrib dan isya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla ma bainal maghribi wal isya'i fadzalika sholatul awwabin. Artinya, barang siapa mengerjakan sholat di antara maghrib dan isya, maka itu adalah sholat orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Berkata Al-Aswad, bila aku datang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada waktu ini antara maghrib dan isya, maka aku melihat dia mengerjakan sholat, lalu aku tanyakan, maka ia menjawab, ya, itu adalah saat orang-orang yang lalai. Adalah Anas rajin mengerjakan dan mengatakan, itu adalah sholat di malam hari. Seraya mengatakan tentang sholat itu telah turun firman Allah Ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madoji. Artinya, mereka meninggalkan tempat tidurnya. Surat As-Sajdah ayat 16. Berkata Ahmad bin Abil Hawari, aku berkata kepada Abi Sulaiman Ad-Darani, aku berpuasa siang hari dan makan malam di antara maghrib dan isya. Apakah itu lebih engkau sukai atau aku berbuka siang atau tidak berpuasa dan menghidupkan malam dengan sholat di antara maghrib dan isya? Abi Sulaiman Ad-Darani menjawab, kumpulkan di antara keduanya. Maka aku bertanya, kalau sukar? Beliau menjawab, berbukalah dan kerjakanlah sholat di antara keduanya. Keutamaan bangun malam dengan mengerjakan sholat. Adapun dari ayat, maka firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Tuhan engkau itu mengetahui bahwa engkau berdiri mengerjakan sholat kurang dari 2/3 malam. Sampai akhir ayat 20 dari surat Al-Muzammil. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya bangun mengerjakan sholat di malam hari itu lebih memperkuat jiwa dan lebih betul bacaannya. Surat Al-Muzammil ayat 6. Dan firman Allah Ta'ala, mereka meninggalkan tempat tidurnya. Surat As-Sajdah ayat 16. Dan firman Allah Ta'ala, apakah orang yang patuh menjalankan kewajibannya selama beberapa waktu pada malam hari? Sampai akhir ayat 9 surat Az-Zumar. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka yang pada malam hari menyembah Tuhan sujud dan berdiri. Surat Al-Furqan ayat 64. Dan firman Allah Ta'ala, dan usahakanlah pertolongan dengan bersifat sabar dan mengerjakan sholat. Surat Al-Baqarah ayat 45. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat tadi ialah bangun malam, di mana dengan pertolongan kesabaran untuk bermujahadah atau melawan hawa nafsu. Dari hadis ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diikat oleh setan di atas kuduk seseorang kamu apabila ia tidur 3 ikatan, dan setan itu memukul tempat tiap-tiap ikatan tadi padamu sepanjang malam. Lalu tertidurlah kamu. Kalau terbangun dan berzikir kepada Allah Ta'ala, niscaya terbukalah suatu ikatan. Kalau berwudu, niscaya terbukalah suatu ikatan. Dan kalau mengerjakan sholat, niscaya terbukalah suatu ikatan. Sehingga ia menjadi rajin dan baik jiwanya. Kalau tidak yang demikian, niscaya menjadi keji jiwanya dan malas. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan pada suatu hadis tersebut, sesungguhnya diterangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah orang yang telah dikencingi setan pada telinganya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. dan pada suatu hadis tersebut, bahwa setan itu mempunyai semacam obat yang dituangkan ke dalam hidung, atau sound, dan semacam benda yang diambil dengan sendok lao, serta semacam obat yang dituangkan ke dalam mata, atau luka, zarur. Maka apabila setan itu menuangkan saud kepada seorang hamba, niscaya buruklah kelakuannya. Dan apabila setan itu meletakkan lauk maka seorang pada seorang hamba, niscaya lancarlah lidahnya dengan kejahatan. Dan apabila setan itu menghamburkan zarur, niscaya tertidurlah hamba itu sepanjang malam, sampai datang waktu subuh. Diriwayatkan At-Tabarani dari Anas. Nabi SAW bersabda, dua rakaat yang dikerjakan oleh hamba pada waktu tengah malam adalah lebih baik baginya dari dunia dan isinya. Dan kalaulah tidak memberi kesukaran kepada umatku, niscaya aku wajibkan kedua rakaat itu atas mereka. Dan pada suatu hadis, sesungguhnya pada malam itu ada suatu saat minta pada Allah Ta'ala akan kebajikan pada seorang hamba. Pada saat itu, niscaya dianugerahinya. Dan pada suatu riwayat, ia meminta pada Allah Ta'ala akan kebajikan dunia dan akhirat. Dan itu adalah pada tiap-tiap malam. Berkata Al-Mughirah bin Sya'bah, Rasulullah SAW bangun pada tiap-tiap malam mengerjakan sholat, sehingga melelahkan kedua kakinya. Lalu orang bertanya kepadanya, bukankah Allah Ta'ala telah mengampunkan dosamu yang terdahulu dan yang terkemudian? Nabi SAW menjawab, apa, tidakkah aku ini hamba yang mensyukuri akan nikmat? Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dan nyatalah dari pengertian ini, bahwa yang demikian tadi merupakan kinajah daripada bertambah tingginya kedudukan, karena mensyukuri nikmat itu menjadi sebab bertambahnya. Allah berfirman, La in syakartum la azidannakum. Artinya, kalau kamu bersyukur, sudah tentu aku akan menambahkan kepadamu. Surat Ibrahim ayat 7. Nabi SAW bersabda, Wahai Abu Hurairah, maukah engkau supaya nikmat Allah berada padamu di waktu kamu hidup dan mati, di dalam kubur dan waktu dibangkitkan? Bangunlah pada malam, lalu kerjakan sholat. Engkau mau akan keridhaan Tuhanmu, wahai Abu Hurairah? Kerjakanlah sholat di sudut rumahmu, niscaya rumahmu di langit seperti cahaya bintang beredar, dan bintang tetap pada penduduk dunia. Nabi SAW bersabda, haruslah kamu bangun malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sesungguhnya bangun malam adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, menutupkan segala dosa, menghilangkan penyakit pada tubuh, dan mencegah daripada dosa. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Bilal. Bersabda Nabi SAW, tiadalah seorang yang mempunyai sholat malam lalu dikerasi oleh tidur, melainkan dituliskan baginya pahala sholatnya, dan tidurnya itu adalah sedekah baginya. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Aisyah. Bersabda Nabi SAW kepada Abu Dzar, kalau engkau bermaksud musafir supaya menyediakan alat-alatnya. Abu Dzar menjawab, ya benar. Lalu Nabi SAW menyambung, maka bagaimanakah berjalan ke jalan kiamat? Tidakkah aku beritahukan kepadamu, wahai Abu Dzar, dengan apa yang bermanfaat bagimu pada hari itu? Benar, demi Allah, demi ayah dan ibuku, Saud Abu Dzar. Bersabda Nabi SAW, berpuasalah pada hari yang sangat panas untuk hari kebangkitan. Kerjakanlah sholat dua rakaat dalam kegelapan malam untuk kesuraman kubur. Tunaikanlah ibadah haji sekali untuk urusan-urusan besar. Bersedekahlah dengan suatu sedekah kepada orang miskin atau dengan perkataan benar yang engkau ucapkan atau perkataan jahat yang engkau diamkan mengatakannya. Dirawikan Ibnu Abid Dunya. Diriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki. Apabila manusia lain pergi tidur dan mata telah tenang tenteram di dalam ketiduran, lalu ia bangun mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran seraya mendoa. Ya Rabbana ajirni minha. Artinya, wahai Tuhan yang mempunyai neraka, lepaskanlah aku daripadanya. Lalu diceritakannya yang demikian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, apabila ada yang demikian, maka beritahukanlah kepadaku. Lalu orang itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mendengar sendiri daripadanya. Ketika datang waktu subuh, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Anu, mengapakah tidak engkau minta surga kepada Allah? Orang itu menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidaklah di situ dan tidak sampailah amalanku ke sana, di mana amalanku hanya sedikit saja. Maka turunlah Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah kepada si Anu bahwa Allah Ta'ala telah melepaskannya dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Diriwayatkan bahwa Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baik ialah Ibnu Umar kalau ia ada mengerjakan sholat malam. Lalu diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang demikian itu kepada Ibnu Umar. Sehingga sesudah itu, maka terus-meneruslah Ibnu Umar bangun mengerjakan sholat malam. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Nafi menceritakan bahwa Ibnu Umar itu mengerjakan sholat malam, kemudian bertanya, hai Nafi, apakah kita sudah waktu sahur? Lalu aku menjawab, kata Nafi, belum. Maka Ibnu Umar terus bangun mengerjakan sholatnya. Kemudian ia bertanya lagi, hai Nafi, apakah kita sudah waktu sahur? Maka aku menjawab, ya. Lalu ia duduk membaca istighfar, memohon ampun pada Allah Ta'ala sampai terbit fajar. Ali bin Abi Thalib bercerita, Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam telah kenyang dengan roti syair atau biji syair adalah hampir sama dengan padi. Lalu ia tertidur dari wiridnya, sehingga datang waktu subuh. Maka diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepadanya, wahai Yahya, adakah engkau memperoleh rumah yang lebih baik dari rumahku, atau engkau memperoleh tetangga yang lebih baik dari tetanggaku? Maka demi kemuliaan dan keagunganku, wahai Yahya, jikalau engkau menoleh ke surga Firdaus sekali saja, niscaya cairlah benakmu dan hancurlah dirimu karena rindu kepadanya. Dan jikalau engkau menoleh ke neraka Jahanam sekali saja, niscaya cairlah benakmu dan menangislah engkau dengan air mata darah sesudah air mata dan engkau berpakaian kulit sesudah pakaian bulu. Diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa si Anu mengerjakan sholat di malam hari. Apabila datang waktu pagi, ia mencuri. Lalu Nabi SAW menjawab, akan dilarang dia oleh amalan yang dikerjakannya. Diriwayatkan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, diberi rahmat oleh Allah akan laki-laki yang bangun malam, lalu mengerjakan sholat, kemudian dibangunkannya istrinya, lalu mengerjakan sholat pula. Kalau istrinya itu enggan, niscaya disiraminya air pada mukanya. Diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, diberi rahmat oleh Allah akan wanita yang bangun malam, lalu mengerjakan sholat, kemudian dibangunkannya suaminya, lalu mengerjakan sholat pula. Kalau suaminya itu enggan, niscaya disiramnya air pada mukanya. Nabi SAW bersabda, barang siapa bangun malam dan membangunkan istrinya, lalu keduanya mengerjakan sholat 2 rakaat, niscaya keduanya dituliskan di antara orang-orang yang banyak mengingati atau berzikir akan Allah dari golongan laki-laki dan golongan wanita. Diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, Abdulun sholati ba'dal ma'dubati qiyamul lail. Artinya, sholat yang terutama sesudah sholat fardu ialah sholat di waktu malam atau qiyamul lail. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah berkata, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa tidur dengan meninggalkan sebagian dari Al-Quran atau sesuatu daripadanya pada malam hari, lalu dibacanya di antara salat subuh dan salat duhur, niscaya dituliskan baginya seolah-olah dibacanya di malam hari. Dari asar atau kata-kata sahabat, diriwayatkan bahwa Umar radhiyallahu an pergi berjalan dengan membaca ayat dari wiridnya di malam hari, lalu ia jatuh. Sehingga Umar radhiyallahu an itu dikunjungi beberapa hari, sebagaimana dikunjungi orang sakit. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apabila telah tenang segala mata orang sudah tidur, lalu bangun, maka terdengarlah daripadanya suara seperti bunyi lebah sampai datang waktu subuh. Ada yang menceritakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an pada suatu malam kenyang makan, lalu mengatakan bahwa keledai itu apabila ditambah umpannya, niscaya ditambah kerjanya. Maka bangunlah ia pada malam itu, mengerjakan ibadah sampai datang waktu subuh. Adalah Saus radhiyallahu an, apabila tidur di tikar peraduannya, merasa tergoreng seperti tergoreng biji-bijian di atas kuali. Kemudian ia melompat dan mengerjakan sholat sampai kepada waktu pagi. Kemudian ia berkata, diterbangkan oleh ingatan neraka jahanam akan tidur orang-orang abid. Berkata Al-Hasan radhiyallahu an, tiadalah kami ketahui suatu amalan yang lebih sulit daripada menanggung kesusahan malam dan membelanjakan harta ini. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah hanya orang-orang yang bersolat tahajud menjadi manusia yang terbagus wajahnya? Al-Hasan menjawab, karena mereka itu berkhilwah dengan Yang Maha Pengasih, lalu diberikannya mereka pakaian dengan nur dari nurnya. Datang sebagian orang-orang soleh dari perjalanan jauh, lalu disediakan baginya tempat tidur. Maka tidurlah ia sampai luput wiridnya. Lalu ia bersumpah bahwa ia tidak akan tidur lagi sesudah itu di atas tempat tidur selama-lamanya.